السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah tidak henti-hentinya berikan kepada kita, khususnya tambahan ilmu, tambahan iman yang dengannya kita bisa melewati segala ujian-ujian kehidupan. Dan bukan hanya bertahan, tapi melewatinya dengan bahagia. Man amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan atau berfirman, barang siapa yang beramal saleh baik, laki-laki maupun wanita, beramal soleh, mau laki-laki atau perempuan, dan dia dalam kondisi beriman kepada Allah, iman dan amal soleh, apa kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 97 ini? Allah berfirman, فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, maka kami akan berikan ia kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Jadi dia kan dikasih kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang. Lalu di akhirat bagaimana? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan ia pasti akan diberikan ganjaran yang lebih baik dari apa yang sudah dia kerjakan. Jadi sehebat apapun effort kita, usaha kita, maka ganjaran itu selalu di atas effort tersebut. Selalu lebih baik dari effort itu. Dan tentu saja klimaksnya adalah surga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan enggak ada yang lebih baik dari itu. Jadi gak perlu ribet ngitung-ngitungan lagi, kalau gue kasih ini gue dapat berapa dong. Udah simpel aja, lo dapat lebih bagus daripada yang lo kasih. Itu udah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu akan dapatkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kamu berikan. Dan yang pasti kamu akan dapat kebahagiaan. Itu yang dijanjikan dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi Allah akan kasih kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang membuat kita tidak akan hancur, tidak akan terpuruk. Pokoknya sesusah apapun, qanaah aja gitulah hadirin. Itu kan yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Mau dikasih sesulit apapun, nerimo aja udah. Enak aja tuh hidup. Hidupnya enak aja. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Kata Abdullah bin Abbas, sa'adah, kebahagiaan. Jadi kembali lagi An-Nahl 97, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, di antara keterangan atau makna dari hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, itu qanaah. Qanaah itu sifat nerimo ya. Mau dikasih 1 miliar alhamdulillah, dikasih 1 juta alhamdulillah. Kalau dapat 100 ribu alhamdulillah. Gitu loh. Makanya kata para ulama, ahli tauhid itu, orang yang beriman itu melihat, kalau bahasa kita ya, kalau bahasa apa, beliau-beliau kan pakai alat transaksi mereka gitulah. Kalau pakai bahasa kita, satu rupiah dengan 1 miliar itu sama aja. Jadi 1 rupiah bagi dia tuh kayak 1 miliar. 1 miliar kayak 1 rupiah gitu. Gimana kita caranya sampai makom kayak begitu ya? 100 ribu kayak 1M gitu. 1M kayak 100 ribu. Gak ada bedanya. Karena sama-sama bukan punya dia gitu loh. Kan gitu. Karena orang beriman kan gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Om kita ini milik Allah, apalagi harta kita. Dan kita akan kembali kepada Allah. Kan bedanya 100 ribu dengan 1M kalau punya tetangga, gimana? Kan gak ada bedanya bagi kita. Nah, pada hakikatnya kan uang itu bukan punya makhluk. Uang itu punya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini kan bukan teori ya, untuk punya perasaan gitu kan butuh perjuangan, hadirin. Dan salah satu perjuangannya adalah dengan menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, ilmu nafi. Nah, jadi kalau kita dikasih kesempatan untuk menambah iman, beramal soleh, bersyukurlah kepada Allah, itu yang akan membuat hidup kita bahagia. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Hasan al-Basri juga bilang begitu. Al-Hasan al-Basri menjelaskan, hayatan thayyibah qana'ah, kata beliau. Qana'ah, kunu'. Jadi itu tadi perasaan rimu aja. Alhamdulillah dapat sekian. Alhamdulillah. Gitu. Gimana caranya? Bro, kalau project ini beda bro. Sama aja bagi gue. Beda. Ini nih keuntungannya, gue udah hitung. Ini 20 miliar. Loh, yang sebelumnya kita dapat untung berapa? Yang sebelumnya iya. Kan cuma 2 juta. Bagi gue sama aja 2 juta dan 20 miliar. Gimana coba kalau, gimana punya mental kayak gitu tuh, gimana caranya tuh? Emangnya cukup cuma didengar doang. Eh, hari ini gue mau coba. Gak bisa. Itu butuh benar-benar jaga amal soleh dan jaga iman gitu. Gitu. Baru bisa punya mental kayak begitu. Allah Ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dan minta ilmu nafi. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali ke hadis Abu Hurairah dan kita akan masuk ke riwayat kedua dan riwayat yang ketiga. Kita tahu di riwayat yang pertama Nabi wanti-wanti mengingatkan kita istausu bin nisa'i khaira, berbuat lemah lembut dan yang terbaiklah untuk wanita, untuk istri, untuk anak, dan ambil nasihatku, lalu saling sharinglah di antara kalian, lalu jadilah teladan. Itu yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Nah, dalam riwayat ini, mari kita simak riwayat dari Bukhari dan Muslim. Nabi kita sama-sama mengatakan, al-mar'atu qaddila', wanita itu bagaikan tulang rusuk. In aqamtaha kasartaha, wa in istamta'ta biha istamta'ta, wa fiha iwaj. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'atu qaddila', wanita itu ibarat tulang rusuk. In aqamtaha kasartaha, kalau engkau berusaha meluruskan secara 100% gitu ya, perfect 100% tanpa ada kesalahan, kasartaha, maka anda Anda akan mematahkan dia, akan mematahkan dia. Jadi bukannya 100%, patah justru. Jadi kalau suami memaksa istrinya tampil 100%, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Suami berusaha memaksa istrinya lurus 100%, tampil 100% kasar tah, Anda akan mematahkan dia. Anda akan mematahkan dia. Jadi bukannya lurus, justru berantakan. Dan diantara mana patah, apa kata sebagian para ulama? Cerai. Jadi bukannya bukannya langgeng tuh, justru cerai. Ya kalau suami udah bilang, pokoknya saya nggak mau di rumah ini, kita harus tampil sempurna. Ah, siap-siap aja cerai itu. Nggak ada tampil sempurna. Jadi itu poin. Kita lanjutkan. Wa in istamta'ta biha istamta'ta. Namun jika engkau ingin bersenang-senang dengan dia, maka engkau akan bersenang-senang dengan dia. Namun ia tetap enggak sempurna, itu aja. Jadi kalau kita ingin kita mau melihat dari sisi lain, udah ini aja, udah nggak usah perfect 100%, terima aja kekurangannya. Dan kau ingin bersenang-senang, ingin suasana rumah itu happy, nyaman, ada gelak tawa, ada kegembiraan, bercanda sama istri, kau akan dapat itu, kata Nabi SAW. Nggak usah khawatir. Gak usah khawatir, akan dapat. Dan ini hal yang menarik, hadirin Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan. Jadi sekali lagi, wanita seperti tulang rusuk. Kalau Anda paksakan dia tampil sempurna lurus, maka justru akan terjadi perceraian. Akan patah, akan berakhir. Namun kalau Anda mau lihat dari sisi yang lain, dan Anda ingin bersenang-senang dengan dia, insya Allah bisa bersenang-senang dengan istri. Ingin tetap bercanda, gembira, tapi ia tetap tidak sempurna. Ia tetap tidak sempurna. Hadirin Allah muliakan, pelajaran mahal bagi kita. Dan sekali lagi, hadis ini untuk laki-laki, untuk suami, untuk ayah. Kita lanjutkan di riwayat Muslim, baru kita coba ikat dengan keterangan para ulama-ulama kita. Innal mar'ata khuliqat min dira', sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Lan tastaqima laka ala tariqah. Ia tidak akan lurus untukmu di atas satu jalan, di atas konsep yang benar dan yang kamu inginkan, yang sempurna gitu, enggak akan. Lan tastaqima laka ala tariqah, enggak akan sempurna. Enggak akan istiqomah perform 100%. Fa in istamta'ta biha, istamta'ta biha wa fiha iwaj. Maka jika kalian atau kamu ingin bersenang-senang dengannya, kau akan bersenang-senang dengannya. Tapi dia enggak sempurna gitu loh. Masih ada bengkoknya. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha. Tapi kalau Anda ingin tampil sempurna, Anda ingin benahi seluruh kekurangannya sehingga dia perfect, maka yang ada akan patah. Wa kasruha talaquha, ini. Dan patah itu adalah cerai. Mematahkan wanita artinya menceraikan wanita. Gitu. Kalau itu anak perempuan, kabur tuh anak perempuan, pecah hubungan antara ayah dan anak. Gitu, kabur. Nanti jatuh ke pelukan laki-laki lain, terus laki-laki itu enggak bertanggung jawab. Hanya manfaatin dia karena broken home, karena enggak dapat itu dari ayahnya atau apa, terlalu keras gitu loh. Gitu. Coba lihat, ayah yang terlalu keras, yang terlalu keras, yang apalagi main fisik, main tangan. Lihat anak perempuannya. Mayoritas kabur. Atau banyak yang kabur. Kalau gak kabur beneran, cari pelampiasan di luar. Siapa yang bisa nyayangin dia? Siapa yang bisa kasih sayang? Siapa yang bisa ini? Siapa yang bisa ini? Kalau dapat laki-laki yang soleh, kalau pemain juga, ya selesai. Gak bisa. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Seperti tulang rusuk. Gak akan 100%. Kalau kamu ingin bersenang-senang, kamu akan dapatkan. Tapi tetap tidak sempurna, ya. Tapi kamu ingin tahu, buat dia tambah sempurna, yang ada patah, mas, gitu. Sekali lagi, Nabi kita SAW mengajak bicara laki-laki, jamaah. Untuk menjelaskan peta, gini loh peta rumah tangga tuh begini, gini loh kondisi keluarga tuh begini, nggak bisa, jangan paksakan keinginan Anda, yang ada cerai dan Anda nggak akan dapat rumah tangga nanti, terus abis itu Anda mau nikah sama siapa? Kan sama-sama perempuan juga, ya begini juga, nggak aku nggak cocok, dia tuh nggak bisa mengikuti pola yang aku sudah tetapkan. Ya kalau polanya standar, di situ ada ampunan, di situ ada memaafkan, di situ ya itu bagus, itu membuat istrinya lebih soleh, bagus. Tapi kalau polanya istrinya harus sempurna, ya nggak akan pernah mendapatkan pernikahan yang berhasil. Itu poinnya, ada cerai, cerai, cerai, cerai, cerai, cerai. Nanti istri yang pernikahan pertama, catatan dia, abisan istriku, masa dia gak bisa ini? Dia kan perempuan. Ya justru karena dia perempuan, dia ada yang gak bisanya, gitu ya harus pemikirannya. Nanti cerai, nanti istri yang kedua, ya kekurangan istri pertama, aku ada sih di istri kedua, aku, itu yang aku wanti-wanti, ternyata aku gak perhitungan, dia punya masalah di sini. Cerai lagi, terus saya begitu. Begitu hadir. Itu pelajaran. Pelajaran yang kedua, hadirin Allah muliakan. Para ulama mengatakan bahwa ketika menerangkan hadis ini, ketika menerangkan hal ini bahwa karahatu talak bila sabab wa annahu la yatma' bi istiqamatiha, ini dalam Syarah Muslim ya, karya Imam Nawawi juga dijelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa mentalak atau menceraikan istri tanpa sebab yang jelas yang syar'i itu hukumnya makruh. Makruh. Misalnya menceraikan istri karena dia enggak sempurna, itu enggak disuka, itu dibenci, hadirin. Berarti Anda enggak tahu peta. Itu sama saja orang yang keluar dari apa? Dari kolam berenang gitu ya, belum selesai. Acaranya belum selesai atau acaranya belum selesai di dalam atau di tepi laut. Terus kenapa masih selesai? Basah habisan. Gimana perasaan kita? Ada orang, enggak, gue berhenti. Kenapa? Basah. Mas, ini kan kolam berenang, mas. Dari awal ketika undangannya ada kegiatan di kolam berenang, ya basah, mas. Itu aneh banget orang kayak begitu. Sama. Kenapa kamu cerai sama istri kamu? Kan baru 1-2 tahun. Habisan dia gak sempurna. Kan Nabi SAW udah bilang begini, mas. Anda harus tanggung jawab dong, itu anak orang. Kalau terjadi apa-apa, seringkali di masyarakat yang paling dirugikan itu wanita. Anda harus jaga dia. Itu konsekuensi dari keputusan Anda menikah. Jadi hadirin Allah muliakan, itu poin. Poin yang berikutnya, orang-orang soleh, orang-orang bijak, itu tidak menuntut kesempurnaan dari pihak lain. Dari istrinya, enggak nuntut kesempurnaan. Makanya laki-laki yang soleh, maksudnya ya, laki-laki yang soleh, yang bertakwa, itu tidak menuntut istrinya tampil sempurna. Itu poin kita. Jadi laki-laki yang soleh, laki-laki yang bertakwa, itu enggak menuntut istrinya tampil sempurna. Makanya dijelaskan dalam Syarah Muslim karya Imam Nawawi, wa annahu la yatma bi istiqamatiha. Jangan tuntut istri Anda. Jangan suami yang soleh itu enggak menuntut istrinya tampil istiqamah sempurna atau enggak. Adapun orang yang soleh atau orang bertakwa punya standar tinggi, ya pastinya standarnya lebih tinggi daripada yang enggak soleh gitu loh. Tapi menuntut istrinya sempurna, tidak. Karena dia belajar hadith, khuliqat min tilak. Kan untuk istrinya sempurna. Tapi ada pun dia akan memacu istrinya untuk tampil lebih baik lagi. Lebih baik lagi, lebih baik lagi. Apalagi kalau sang suami adalah seorang pendidik. Mungkin terkesan dia ingin istrinya perfect, padahal enggak. Dia tahu ada limitnya. Tapi ada kalanya dia push istrinya, dia berikan tekanan pada istrinya hanya agar menaikkan performa kesolehan dan ketakwaan sang istri. Dan itulah pendidik. Tapi begitu istrinya jatuh, istrinya tergelincir, istrinya buat salah, mungkin dia marahin, tapi marah mendidik. Tapi adapun dia habisi istrinya, dia pukul istrinya, dia jelek-jelekkan istrinya, dia jatuhkan istrinya, terus dia ungkit-ungkit terus untuk menyempitkan jiwa istrinya, oh, enggak, dia enggak akan demikian. Dia melakukan itu untuk mendidik istrinya tampil lebih baik, lebih soleh, lebih bertakwa, lebih beradab. Tapi dia tuntut istrinya sempurna, enggak. Itu poin. Lihat ini, hadirin, ini ilmu itu tuh benar-benar luar biasa lah. Dan Riyadhus Shalihin, lihat bagaimana keseharian itu merubah mindset seseorang. Ya, dan ini juga diterapkan di banyak pihak. Seorang bos nggak bisa nuntut anak buahnya sempurna. Tapi ada standar yang harus dicapai, ya. Tapi sempurna nggak ada. Pada dipecatin semua tuh anak buah dan nggak ada yang bisa menggantikan. Siapa manusia sempurna? Sedangkan Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertobat. Seorang guru enggak bisa nuntut apa muridnya sempurna, enggak bisa. Dia bubar semua, enggak ada ngaji sama beliau atau enggak ada yang belajar di sekolahnya, belajar di pondoknya. Kenapa? Karena sempurna. Siapa yang sempurna? Manusia kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Itu hal yang perlu kita camkan. Jangan, makanya orang-orang soleh enggak demikian. Orang-orang soleh itu menuntut pasangannya tampil semaksimal mungkin. Nah itu, tampil di titik terbaik dari potensi yang Allah berikan kepada dia. Nah itu, dalam arti bahasa Qur'annya, fattakullaha mastata'tum. Nah itu, surat At-Taghabun ya, ayat 16. Maka bertakwalah kepada Allah, surat At-Taghabun ayat 16, dan maka bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian. Nah itu, jadi kalian harus tampil maksimal, iya, tapi sempurna? Enggak. Apakah sempurna harus dapat nilai 100? Enggak. Mohon maaf, apakah maksimal harus dapat nilai 100? Mohon maaf ya. Apakah maksimal dapat nilai 100? Enggak, itu nilai sempurna. Apakah maksimal harus dapat nilai 9? Enggak juga. Apakah maksimal harus dapat nilai 8? Enggak. Apakah maksimal harus dapat nilai 7? Enggak juga. Bisa jadi memang dikasih kecerdasannya nilai 6. Ya udah 6 aja. Adapun kita dikasih bakat dan kemampuan bisa dapat 9,5, bukan untuk orang semua harus sama seperti kita. Kita harus bersyukur sama Allah, lalu memaksimalkan setiap orang gitu. Jelas ini jamaah. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kebahagiaan dalam, khususnya dalam rumah tangga ya, kebahagiaan dalam rumah tangga, dalam keluarga, suasana ceria di ketika bareng istri, adanya gelak tawa, adanya kenyamanan, adanya sakinah, mawaddah, warahmah, itu bisa dimiliki dengan ketidaksempurnaan, hadirin. Bisa didapatkan dengan istri yang tidak sempurna. Kalau kita bicara di hadapan suami, bisa didapatkan dengan istri yang hari ini salah, kemarin salah lagi, kemarin lusa salah lagi. Dan kita maksud bicara salah, salah tabiat ya, bukan salah-salah yang fatal dan memang harus secara hukum fikih memang pintunya tuh arahnya ke perceraian, seperti kehormatan, perselingkuhan, atau masalah iman dan seterusnya. Tapi ini ya bisa. Kalau kita bicara dengan istri, bisa didapat dengan laki-laki yang tidak sempurna. Karena sekali lagi, hadirin, kebahagiaan kan sudah kita bahas tadi, surat An-Nahl 97. Itu dengan iman dan amal soleh. Dan salah satu amal soleh adalah istighfar dan taubat. Setuju gak nih kita? Bahwa istighfar dan amal soleh itu bagian dari amal soleh. Gak setuju ya? Hadirin, berat pertanyaannya. Enggak, gimana enggak? Istighfar dan amal saleh, istighfar dan taubat itu bagian dari amal saleh ya. Setuju ya. Dan salah satu momen kita beristighfar dan amal soleh itu pas kapan? Pas buat salah. Atau pada saat beribadah dengan tidak sempurna, melakukan beramal sih tapi gak sempurna. Makanya setiap sholat kita disuruh istighfar, karena sholat kita salah satu maknanya gak sempurna. Jadi salah satu maknanya sholat kita tuh gak sempurna. Adalah khusyuknya loncat-loncat. Jadi memang manusia tuh gak sempurna. Dan ini juga sekali lagi didukung dengan hadis ini kan. Setelah Nabi SAW mengatakan wanita itu seperti tulang rusuk atau diciptakan dari tulang rusuk dan tidak akan sempurna istiqomah, itu enggak akan 100% enggak akan. Lalu Nabi kata fa in istamta'ta bi istamta'ta biha wa fiha iwaj. Tapi kalau kamu ingin bersenang-senang dengan istrimu, engkau bisa bersenang-senang dengan istrinya dalam kondisi dia itu enggak sempurna. Dia tuh bengkok. Kan kalau kita lihat, kenapa sih Anda menuntut istri Anda sempurna, enggak boleh salah? Karena biar hidup kita, biar kita punya quality life, misalnya kualitas hidup yang bahagia. Mas, enggak perlu seperti itu dan enggak akan bisa dengan cara itu. Karena Nabi mengatakan kalau yang kamu cari dalam rumah tangga itu apa sih? Kenapa sih kamu nikah? Kamu ingin bahagia kan? Kamu ingin tenang? Kamu ingin bersenang-senang dengan cara yang mubah? Kamu ingin dengan istrimu kan? Bisa, aman, itu aman. Tanpa harus menuntut istri kita jadi wanita sempurna. Itu aman. Gitu hadirin. Itu aman. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi orang berpikir bahagia itu kalau sempurna. Enggak. Karena manusia itu memang makhluk yang enggak sempurna. Dan dunia itu fana. Itu esensi dari dunia. Fana. Dan fana itu enggak sempurna artinya. Jadi kalau bahagia itu harus sempurna, gak ada orang bahagia ketika hidupnya. Justru bahagia itu tadi karena iman dan amal soleh, dan diantara iman, cabang keimanan dan amal soleh ada qanaah, rasa nerimo. Dan qanaah itu adalah respon dari ketidaksempurnaan yang kita dapat. Kalau semuanya sempurna, enggak ada bab qanaah. Dan justru disitulah kebahagiaan. Sebagaimana tadi kita sudah bahas keterangan Ali bin Abi Thalib. Justru qanaahnya kita saat membimbing istri kita, mendidik istri kita, kesabaran kita mendampingi istri kita, dan mendidik istri, disitulah kebahagiaan. Dan sebaliknya hadirin, anggap aja kalau pakai bahasa usul fikih, lau salamna jadalah, kalau anggap saja kita terima konsep itu bahwa istri itu ada yang sempurna, emangnya kita bisa bahagia hanya karena memiliki istri yang sempurna? Enggak. Maksudnya gimana? Kalau istri kita sempurna, tapi kita gak beriman, kita gak bersyukur, kita gak bersabar, kita gak qanaah, gak bahagia juga tuh hidup. Gak bahagia juga. Karena kebahagiaan itu bukan disandera oleh kondisi pihak lain. Bahagia itu diraih dengan iman dan amal soleh dalam diri kita, dan bagaimana kita merespon setiap ujian dan masalah dengan iman dan amal soleh, itu bahagia. Jadi bahagia itu dengan menyayangi istri, bukan nuntut istri sempurna. Bahagia itu kita dapatkan pada saat kita lemah lembut dengan istri, bukan nuntut istri sempurna. Bahagia dan kesenangan itu ketika kita sabar dalam mendampingi istri, bukan nuntut istri sempurna. Bahagia itu pada saat kita bersyukur terhadap istri kita, bukan nuntut ia sempurna. Bahagia itu ketika kita punya istri, kita berumah tangga, kita banyak sujud sama syukur sama Allah, kita jaga ibadah kita, itu bahagia. Bukan nuntut, kita nuntut istri kita sempurna, kita gak sholat juga gak bakalan bahagia. Coba aja. Bahagia itu kalau kita berakhlak mulia dengan istri kita, itu bahagia. Jadi bahagia itu dengan tauhid, dengan iman, dengan adab, dengan ibadah. Maka kalau ini kita punya, orang yang gak sempurna tetap akan menyenangkan kita. Coba lihat seorang ibu yang punya anak yang tidak sempurna, dalam tanda kutip, menurut pandangan kacamata dunia. Misalnya punya anak yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, atau punya anak yang misalnya jantungnya bocor, jadi seumur hidup gak akan normal. Tapi ibu itu qanaah, ibu itu bersyukur sama Allah dikasih sosok ini. Bahagia gak hidupnya ketika bersama anaknya yang tidak sempurna itu? Bahagia apa enggak? Bahagia. Atau kalau bagi kita-kita yang punya anak, ketika anak kita bayi itu emang bisa jalan? Siapa yang begitu lahir anaknya bisa roll ke depan, roll ke belakang? Gak ada. Kalau bisa justru kita ketakutan, hadirin. Jangan-jangan kesurupan. Kok udah lahir bisa roll ke depan, roll ke belakang? Berarti anak kita pas lahir itu sesempurna abangnya yang usia SMA apa tidak? Enggak. Gak bisa jalan, gak bisa bicara, gak bisa ini, gak bisa itu. Coba lihat perasaan kita gimana. Bahagia, seneng kita tuh. Dan kita main sama bayi kita, oh main seru, bisa ternyata. Gak harus nunggu dia besar dulu untuk main sama dia. Kan benang merahnya sama, irisannya tuh sama. Itu hadirin. Kecuali lagi-lagi kesalahan-kesalahan yang serius, yang urgent, dan itu ada kotak khusus. Ada kotak khusus, hadirin. Tapi secara umum ya begitu. Walau ta'ala bisawab, ada sebuah kalimat yang menarik sekali disampaikan para ulama. Tapi insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Bisa, tapi itu intinya. Kesimpulannya sekali lagi, tiga riwayat ini ditujukan untuk para laki-laki, untuk para suami, agar suami itu punya data yang komplit tentang istrinya, sehingga data itu ia bisa gunakan untuk menyayangi istrinya, sabar menghadapi istri, gak kaget. Kok bini gue kayak begini? Oh tenang. Ini sudah dijelaskan Nabi SAW. Jadi gak apa-apa. Ya memang begitu. Gak apa-apa. Jadi aku masih bisa bahagia sama yang tipe begini. Oh masih. Ini. ini istamta'ta biha, istamta'ta biha. Kalau Anda ingin bersenang-senang, Anda masih bisa kok. Alhamdulillah. Gitu. Sehingga kita bisa amanat menjaga keluarga kita, amanat menjaga istri kita. Karena kalau kita gak tahu hadis-hadis kayak gini, mungkin langsung meledak. Ini udah kelewatan ini. Gak bisa. Gak bisa dilanjutkan. Mas-mas, ini hadisnya. Oh, ternyata memang yang paling sulit dikendalikan wanita itu lisannya ya. Iya mas. Jadi ini bukan karena istri kita, istri saya ranking terakhir. Enggak. Ya memang begitu. Kita harus sabar. Harus sabar gitu. Oh iya ya. Gitu. Itu poin. Makanya hadirin Allah muliakan, dalam sebuah kitab namanya Kunuz Riyadhus Shalihin, ini salah satu kitab yang paling komplit dalam mensyarah Riyadhus Shalihin. Faedah-faedahnya saya bacakan sedikit. Al-Amru wa Taukid, ini dalam tiga riwayat ini tentang perintah dan penekanan. Yang kedua tentang laki-laki, ar-rijal. Terus yang ketiga tentang analogi, karena ada seperti tulang rusuk. Yang ketiga memperhatikan tabiat atau karakter orang yang ingin kita didik, maksudnya istri kita. Yang kelima, tiga riwayat ini menjelaskan tentang sabar, maksudnya sabar ngadepin istri. Yang keenam, muro'atu tabi'atil mar'ah, memperhatikan lagi-lagi karakter wanita. Berarti ini semua ditujukan ke siapa dong? Itu poin. Itulah sudut pandang ulama hadirin. Namun terakhir, buat wanita, jangan berpangku tangan juga. Berusaha untuk naik kelas. Berusaha menjadi wanita yang lebih baik lagi. Berusaha menjadi wanita yang lebih bisa menjaga lisan. Berusaha menjadi wanita yang lebih beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Betul, suami kita diminta oleh Nabi kita SAW untuk sabar bersama kita, untuk bersyukur dengan kehadiran kita, untuk menerima kita apa adanya. Tapi jangan ini meninak bobokan kita. Kita akan dihisap pada hari kiamat. Maka kita harus jaga kualitas lisan kita, kualitas sikap kita. Kita minim, gak bisa sempurna, tapi kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan kita. Sehingga ketika kita wafat nanti, kita benar-benar berada di top performa kita hadirin. Gitu. Ayat yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Kedua, waktu sudah habis hadirin. Insyaallah di pertemuan akan datang saya bacakan satu keterangan lagi, sangat menarik. Lalu setelah itu insyaallah kita buka sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.